bukan cowok kamu. Aku bosan sama kamu. Ya udah, terserah. Halo sayang, kamu di mana? Oh iya ya, di sana ya. Dasar